Taman Gombak. Merinding bulu kuduku. Gelap-gelip lampu di kota. Ku takutik matamu binal. Masuk hati memeluk gunung. Dalam hati yang pada yang tak tergoda. Yang tak tergoda.